السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah at-tamassuk bis sunnati nabawiyah wa atharuhu. Dan telah kita terangkan bahwa kedudukan sunnah di dalam al-Islam sama seperti Al-Qur'anul Karim. Dalam hal as-sunnah dijadikan sebagai hujjah. Hujjah dalam permasalahan akidah, demikian pula dalam urusan ahkam. Seperti Al-Qur'anul Karim. Dan tidak ada perbedaan antara khabar mutawatir atau khabarul ahad. Adapun pendapat yang membedakan antara khabar mutawatir dan khabar ahad, bahwa jika hadis tersebut ahad, tidak bisa dijadikan dalil dalam akidah. Maka ini perkataan ahlul bid'ah dari kaum Mu'tazilah dan yang sepemikiran dengan mereka. Adapun ahlus sunnah, apabila sebuah hadis telah memenuhi persyaratan hadis-hadis yang sahih, memenuhi syarat-syarat hadis sahih, dan tidak terdapat penyakit di dalamnya, maka hadis tersebut wajib untuk diterima tanpa membedakan antara permasalahan hukum dan permasalahan akidah. Sebab seluruhnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita terangkan pula bahwa apabila seseorang hendak berdalil dengan sunnah, maka dia hendaknya melakukan dua penelitian. Penelitian yang pertama, dia harus meneliti terlebih dahulu tentang kesahihan dalil dari sunnah yang akan dijadikan sebagai hujjah. Apabila riwayat tersebut sahih, lalu dia melangkah ke yang kedua, yaitu hendaknya dia benar-benar memahami dengan baik, agar kemudian pada saat dia menjadikan hadis tersebut sebagai hujjah, dia menempatkan hadis itu pada tempatnya, tidak keliru dalam beristidlal. Apabila kedua hal ini terpenuhi, maka dia pasti akan sejalan dengan kebenaran. Dan demikian banyak dalil-dalil yang datang dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan umat ini untuk senantiasa merujuk kepada Rasulullah, kepada Kitabullah, dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian berkata Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa laqad khaba wa khasir man qala innahu la amala illa bima fil Qur'an. Sungguh merugilah orang yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan beramal dengan sesuatu kecuali dengan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sungguh merugi orang yang seperti ini ucapannya. Dia mengatakan pedoman kami hanya Al-Quran. Kami tidak mengamalkan sesuatu kecuali jika terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Lalu dia pun menelantarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang sangat bodoh. Kalaulah dia belum mengerti tentang kedudukan sunnah disebabkan karena kejahilannya, maka diajari orang yang seperti ini, menunjukkan kebodohannya. Sebagaimana Imran bin Al-Husain radhiyallahu taala anhu, tatkala ada seorang dengan kejahilannya dia ingin beramal dengan Al-Qur'an saja tanpa sunnah, maka kata Imran radhiyallahu taala anhu kepadanya, innaka la ahmaq, kamu ini orang yang bodoh. Ini jika seorang itu bodoh, maka diajari tentang kedudukan sunnah, tentang pentingnya beramal dengan sunnah, dan bahwa seorang kalau meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia terjatuh dalam kesesatan. Tanpa mengamalkan sunnah berarti dia tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Namun kalau dia seorang pengikut hawa nafsu, setelah disampaikan kepadanya hujjah, namun dia tetap dengan pendiriannya, dia ngeyel di atas kebatilannya, maka orang seperti ini diperingatkan. Diperingatkan. Dan kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya pemikiran orang-orang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh merugi orang demikian. Wa tanaqadha aidan. Dan juga dia kontradiksi, bertolak belakang ucapannya. Wa dzalika li'annahu idza qala, sebab kalau dia mengatakan la amala illa bima fil Qur'an. Kita tidak boleh beramal kecuali yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ini ucapan yang kontradiksi. Tujuannya adalah untuk mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanaqulu, maka kita katakan kepadanya, wal Qur'anu jaa'a bi wujubi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim datang menjelaskan tentang kewajiban mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam sekian banyak ayat, sebagiannya telah disebutkan. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sampaikan ambil. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ati'u Allah wa ati'ur rasul. Ta'atlah kalian kepada Allah, ta'atlah kalian kepada Rasul. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul, maka dia akan tertimpa fitnah kesesatan dan dia akan merasakan azab. Dan masih banyak lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kunta shadiqan fi ma taqul, kalau memang engkau jujur dengan ucapanmu bahwa kita tidak boleh beramal dengan kecuali dengan Al-Qur'an Karim, fala budda an taqbal al-hukma bima ja'at bihi sunnah, maka pasti kamu akan menerima hukum yang disampaikan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya tidak mungkin dipisahkan. Sungguh sesat mereka yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin beramal dengan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ada sebahagian yang sok menganggap dirinya termasuk di antara kalangan intelektual muslim, katanya mengarang sebuah kitab isinya ayat-ayat Quran semuanya, maksudnya tidak terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat, kemudian dia menjelaskan dengan akalnya, sebut lagi ayat, dia jelaskan lagi dengan akalnya, terus seperti itu. Seorang melihat masya Allah banyak betul dalil yang dia jadikan sebagai hujjah. Sebagaimana yang kita katakan ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Al-Qur'an hammal wujuh. Al-Qur'an itu bisa dibawa kemana saja pemahamannya. Tergantung dari tingkat pemahaman seseorang, tingkat ilmu seseorang, tergantung dari keimanan dia, tergantung bagaimana dia memuliakan mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hatinya terdapat penyakit hawa, maka dia menjadikan Al-Quran itu untuk sejalan dengan hawa nafsunya, meskipun dengan cara harus dipaksakan. Bagaimana caranya supaya ayat itu bisa sejalan dengan hawa nafsu yang dia inginkan. Isinya ayat-ayat Al-Quran. Tatkala ditanya, mengapa kok tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, dia mengatakan hadis-hadis Nabi banyak yang palsu. Ya, disebabkan karena banyak yang palsu, maka saya khawatir jangan sampai menyebutkan hadis lalu kemudian berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau Anda seorang yang berilmu, mengerti tentang Al-Kitab was Sunnah, tentu Anda pasti akan menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu pada saat Anda menyebutkan ayat, maka yang berhak menafsirkan ayat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah menjadi kewajiban Anda, kalau Anda seorang berilmu yang sudah punya kapasitas untuk menulis, membuat satu karya ilmiah, semestinya Anda mengerti tentang hadis dan ilmu hadis. Bagaimana cara membedakan mana hadis yang sahih, mana yang tidak sahih? Atau mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan oleh para ulama, seperti yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yang para ulama sepakat tentang kesahihan dua kitab ini. Mengapa tidak merujuk kepada ulama dalam menukil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Anda seorang tidak punya ilmu, mengapa menulis? Kenapa membuat karya ilmiah? Ya. Sampai dia berketetapan bahwa setiap 3 bulan keluar satu kitab. Subhanallah. Setiap 3 bulan keluar satu buku. Apa yang dikeluarkan? Jadi masyaallah wa rahimakumullah. Ini merupakan fenomena yang terjadi di sebahagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, yang dianggap sebagai para da'i, namun tidak mengerti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pandai berdalil dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menafsirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjelaskan, menerangkan kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Maka seorang jika dia benar-benar ingin mengikuti Al-Qur'an Karim, dia harus mengikuti sunnah. Dua pedoman yang tidak bisa dipisahkan. Wa asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadha at-tiraz min an-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada model manusia yang seperti ini. Jadi di zaman beliau, beliau telah menerangkan ada model manusia di zaman belakangan, di kemudian hari, mereka yang akan menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi qawlihi, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatih. La ulfiyanna, ulfi, ulfi yani ajidu. Dan yang dimaksud di sini adalah larangan. Maksudnya jangan sampai aku menemukan. Jangan sampai aku menemukan, menunjukkan kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya jenis manusia yang akan muncul di kemudian hari setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mencukupkan diri dengan Al-Qur'an lalu meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya dia meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Ada model manusia yang seperti ini. Dan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna ahadakum. Jangan sampai aku mendapati salah seorang kalian muttaki'an ala arikatih. Sambil dia bersandar di atas sofanya. Penyebutan beliau sambil dia bersandar di atas sofanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama menunjukkan taraf kemewahan dunia yang dia rasakan. Yani dia orang yang kaya raya. Dia merasa nikmat dengan kehidupan dunianya. Dia sandar di atas sofanya. Kemungkinan yang kedua, ini menunjukkan sikap yang sombong, sifat sombong. Bersandar di atas sofanya menunjukkan kesombongannya yang menyebabkan dia menolak kebenaran. Yaqulu, dia mengatakan, idza ja'ahul amru min amri, pada saat datang kepadanya satu perintah dari perintahku, dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, la nadri, oh kami enggak tahu ini, ma ja'a fi kitabillah ittaba'na, apa yang terdapat dalam kitabullah itulah yang kami ikuti. Kalau yang ini dalam sunnah, oh kami enggak tahu. Kami enggak tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim dan yang semisalnya bersamanya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud. Sesungguhnya aku diberikan Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim dan yang semisalnya bersamanya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini kesesatan. Merasa cukup dengan Al-Qur'anul Karim. Oh, kami enggak tahu ini. Apa yang terdapat dalam kitabullah itulah yang kami amalkan. Kok kelihatannya baik? Zahirnya seakan-akan dia hendak melakukan suatu kebenaran, beramal dengan Al-Qur'an. Tapi dia menyimpang. Mengapa? Dia ingin mengamalkan Al-Qur'an tapi meninggalkan sunnah. Ini satu hal yang mustahil. Tidak mungkin seorang bisa mengamalkan Al-Qur'an tanpa beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan munculnya orang-orang yang mereka yang mengingkari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan berbagai macam alasan. Sebagian mereka mengatakan bahwa Rasul itu hanya bertugas seperti tukang pos saja, yang tugasnya mengantar surat. Tugasnya tukang pos adalah mengantar surat, memberikan kepada alamat yang dituju. Bukan tugas dia untuk membuka isi surat lalu kemudian menerangkan kepada seseorang, diarahkan kepadanya surat. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bertugas untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun dalam hal menerangkan, menafsirkan, ya maka dikembalikan kepada masing-masing. Subhanallah. Ini kesesatan yang nyata. Sangat bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban beramal dengan sunnah. Sebagian mereka seperti yang kita sebutkan tadi, dia tidak ingin beramal dengan sunnah karena khawatir jangan sampai berdalil dengan hadis palsu. Karena hadis tidak bisa dibedakan sekarang ini. Mana yang sahih, mana yang palsu. Ini menunjukkan kejahilan dia. Jangan kemudian seseorang tidak beramal dengan sunnah disebabkan karena kejahilan dia dalam membedakan antara yang sahih dan yang tidak sahih. Maka ini juga pada hakikatnya termasuk di antara kelompok ingkaru sunnah dengan syubhat. Di antara mereka ada yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwa itu khabar ahad, hadis ahad. Hadis ahad. Hadis ahad enggak bisa diterima dalam permasalahan akidah. Lalu kemudian mereka menolak sekian banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berita adabul qabr, adanya siksaan kubur yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditolak oleh mereka. Ditolak oleh mereka dengan alasan bahwa itu hadis ahad. Padahal di dalam Al-Qur'an demikian banyak dalil yang menetapkan adanya siksaan kubur. Mereka mengingkari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Memiliki telaga pada yaumul qiyamah yang akan didatangi oleh umatnya. Siapa yang minum dengan sekali teguk maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Diingkari dengan alasan itu hadis ahad. Dan seterusnya dari sekian banyak permasalahan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang para ulamaul hadis mereka sepakat menerima hadis itu. Tidak ada satupun dari para ulama yang menolak hadis tentang permasalahan akidah dengan alasan itu hadis ahad. Yang menolaknya adalah dari kalangan al-aqlaniyun, al-mu'tazilah dan neo-mu'tazilah dan yang semanhaj dengan mereka, dan ini merupakan kesesatan. Thumma inna katsiran min al-ayatil mujmalah, kata beliau, kemudian banyak dari ayat-ayat yang global, ayat-ayat yang bersifat umum, lam tubayyin illa fis sunnah, yang tidak dijelaskan keumuman ayat tersebut kecuali di dalam sunnah. Kecuali di dalam sunnah. Falau qulna bi annahu la yu'khadhu bima jaa'a fis sunnah la baqiyatil adillatul mujmalatu kulluha la yu'malu biha. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa tidak beramal dengan yang terdapat di dalam sunnah, berarti dalil-dalil yang bersifat umum, dalil-dalil yang sifatnya global, seluruhnya itu tidak bisa diamalkan. Tidak bisa diamalkan karena yang menerangkan dan yang merinci adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza khatirun jiddan. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Sebab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya wahyu yang kedua setelah Al-Qur'an Karim. Oleh karena itu para ulama menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sunnah sebagai wahyu sebagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an Karim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dari hawa nafsu, namun apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Wahyu yang kedua setelah Al-Qur'an Karim. Yang wajib untuk dijadikan sebagai hujjah, pedoman dalam mengamalkan Islam. Seperti wajibnya seorang beramal dengan Al-Qur'anul Karim. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'anul Karim, dia bertugas untuk menerangkan, merinci. Merinci. Seperti misalnya ayat-ayat yang memerintahkan untuk sholat, menunaikan zakat, berpuasa, haji, dan yang lainnya. Wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Bagaimana cara sholat? Tentu kita harus membuka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau yang memerintahkan kepada umatnya untuk mempelajari sholat melalui bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Suatu ketika beliau salat di atas mimbar agar kemudian dilihat oleh para sahabatnya. Beliau berdiri tetap berada di atas mimbar, beliau rukuk tetap berada di atas mimbar. Pada saat beliau akan sujud, beliau mundur ke belakang. lalu kemudian sujud di bawah mimbar. Begitu bangkit ke rakaat yang kedua, beliau naik lagi ke atas mimbar. Dua rakaat salat yang beliau kerjakan seperti itu yang beliau lakukan. Untuk apa? Setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat. Beliau mengatakan, "Innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati." Sesungguhnya aku melakukan perbuatanku ini agar kalian bermakmum di belakangku dan kalian mempelajari bagaimana cara aku mengerjakan salat. Demikian pula halnya dalam hal zakat. Dalam hal zakat, bagaimana cara menunaikan zakat? Harta yang mana yang harus dikeluarkan? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran Karim. Nisabnya berapa? Kemudian persyaratan haul tidak disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Demikian pula dalam hal berpuasa, bagaimana cara berpuasa? Apa yang harus ditinggalkan? Mana saja membatalkan puasa dengan sedetail-detailnya? Apa yang dianjurkan, apa yang hendaknya dijauhi, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang menerangkan tentang pencurian, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri wanita, potong tangan keduanya. Dipotong sampai di mana? Sampai di mana potongnya? Kemudian apakah ketika seorang itu mencuri sebutir telur, kemudian langsung dipotong tangannya? Dia hanya mencuri sebutir telur. Dari mana penjelasan yang membatasi berapa kadar yang menyebabkan seorang itu ditegakkan padanya hukum had? Rubu' dinar, seperempat dinar, baru mencapai batasan diperbolehkannya untuk ditegakkan hukum had, dipotong tangan seorang pencuri. Siapa yang menjelaskan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumama 100 jaldah. Wanita penzina, lelaki penzina, maka cambuk mereka 100 kali. Di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam mushaf yang sampai kepada kita, dan itu yang dibaca oleh kaum muslimin, dan itulah Al-Qur'anul Karim yang terjaga dan terpelihara, yang disebutkan di dalamnya hukuman bagi pelaku zina adalah dicambuk 100 kali. Dari mana kita mendapatkan penjelasan bahwa ada perbedaan? Kalau dia seorang yang muhsan, yang sudah pernah berhubungan dalam satu pernikahan yang sahih, kalau dia melakukan perzinahan, maka hukumnya rajam. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, meskipun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Azza wa Jalla pernah menurunkan ayat yang menerangkan tentang hukum rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah nakalan min Allah. Lelaki penzina, wanita penzina, rajam. Apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya. Dan ini pernah dibaca oleh kaum muslimin, dibaca oleh para sahabat. Oleh karena itu dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jangan sampai di kemudian hari ada seorang yang mengatakan tidak ada hukum rajam bagi pelaku zina, karena dia tidak membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan dia tersesat dari agama Allah subhanahu wa taala. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertugas untuk menambah penjelasan dan menambah hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, namun disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti misalnya ayat tentang rada'at. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu yang menyusui kalian, itu termasuk mahram. Tapi berapa batasan seseorang menyusui kepada seorang wanita yang menjadikan dia mahramnya? Itu tidak jelaskan di dalam Al-Qur'an Karim. Yang menjelaskan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kana fima anzalallah fir radha'ati ashru radha'at ma'lumat yuharrimna. Dahulu Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan ayat. Pernah diturunkan ayat yang menerangkan bahwa batasan penyusuan itu 10 kali. 10 kali seorang anak menyusui yang memuaskan. Tsumma nusikhna. Lalu kemudian ayat tersebut dihapus. Dihapus lafadznya dan dihapus hukumnya. Sampai kata para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, wahunna fima yuqra minal Qur'an, sempat dibaca itu bahagian dari Al-Qur'an, karena mereka tidak mengetahui ternyata itu telah terhapus. Sebagian kaum muslimin tetap membacanya menyangka bahwa itu dari Al-Qur'an. Lalu kemudian hukumnya dihapus dan ayat itu pun dihapus. Tsumma nusikhna bi khamsin ma'lum bi khamsi rawaat ma'lumat. Dengan 5 kali penyusuan yang jelas. Ya. Maka ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Termasuk yang diharamkan kalian menggabungkan antara dua saudara perempuan sebagai istri kecuali yang telah lewat. Tidak diperbolehkan seorang menikahi seorang wanita lalu saudara istrinya itu dinikahi pula iparnya. Dia nikahi, yang demikian tidak diperbolehkan. Nah, tapi tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang larangan menggabungkan sebagai istri antara seorang wanita dengan bibinya. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim menggabungkan seorang dengan bibinya atau dengan keponakannya. Yang menjelaskan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujma'ul mar'ah atau la yujma'u bainal mar'ati wa khalatiha wa bain wala bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak boleh dikumpulkan menjadi satu sebagai istri seorang wanita dengan bibinya, bibi dari ayahnya atau bibi dari ibunya, khalah atau ammah. Tidak diperbolehkan. Siapa yang menerangkan? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hal-hal yang diharamkan. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah Azza wa Jalla. Tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim larangan memakan hewan buas yang memangsa dengan taringnya. Siapa yang menjelaskan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas sibaa' wa an kulli dhi makhlabin minat tayr. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang setiap yang bertaring dari hewan buas dan setiap yang memiliki cakar dari burung. Diharamkan. Jadi ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, yang menerangkan ini semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang meninggalkan sunnah, dia tidak akan mungkin bisa mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Kalaupun dia mengamalkan, dia akan mengamalkan dengan hawa nafsunya. Ya, dan itu sama dengan tidak mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Walaqad kana, na'am. Lidzalika naqul, oleh karena itu kami mengatakan, inna sunnatan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kal Qur'an fi wujubil amali biha hasab ma yaqtadhihi ad-dalil. Oleh karena itu kita mengatakan bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama seperti Al-Qur'an Karim dalam hal wajibnya beramal dengannya sesuai yang dikehendaki oleh dalil. Min ijabin atau istihbabin atau ibahatin atau karahatin atau tahrim. apakah itu menjelaskan tentang wajibnya sesuatu, atau dianjurkannya sesuatu, atau dibolehkannya sesuatu, atau dibencinya melakukan sesuatu, atau diharamkannya. Kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kana salafus salih ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yuqassiruna anha. Dan para ulama salafus salih, mereka senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meremehkan sunnah. Mereka tidak bermain-main dalam hal beramal dengan sunnah. Mereka bersungguh-sungguh dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yatajawazunaha. Dan mereka tidak pernah melampaui apa yang disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama ussalaf. Mulai dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, jika telah datang kepada mereka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na, maka mereka langsung taat. Mereka taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula para tabi'in, atba'ut tabi'in, para a'immah, imam-imam kaum muslimin, al-imam Al-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Sufyan Al-Thawri, dan yang lainnya. Tatkala ada di antara mereka yang meninggalkan sunnah, lalu lebih memilih perkataan seseorang yang dia tokohkan, itu langsung diingkari oleh para ulama. Dan mereka mencelanya. Menunjukkan sikap taklidnya. Menunjukkan sikap fanatiknya kepada selain sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diperingatkan oleh para ulama. Dan permisalan dalam hal ini banyak sekali. Hanya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, pada saat beliau melihat ada sebahagian mereka yang menuntut ilmu hadis, tapi dalam beramal mereka sangat fanatik dengan pendapat-pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah ويذهبون إلى رأي سفيان والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Aku heran melihat satu kaum, mereka mengerti ilmu sanad, mereka mengerti tentang kesahihan sebuah hadis, akan tetapi mereka lebih memilih pendapatnya si fulan, pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Allah Subhanahu wa taala peringatkan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ الْأَمْرِهِ, hendaknya berhati-hati mereka yang menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Kata beliau, أَتَدْرِ مَا الْفِتْنَةِ الْفِتْنَةُ الزَّيْغُ لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَحْلِكَ. الْفِتْنَةُ الشِّرْكُ. Fitnah itu adalah syirik. Tatkala dia menolak sebahagian dari apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan dia terjatuh dalam penyimpangan yang kemudian menyebabkan dia binasa. Wa idza ja'ahumul amru min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhadhu bih kama ya'khuduna bil amri min 'indi Allah azza wa jalla. Apabila datang satu perintah kepada mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung mengamalkannya. Sebagaimana mereka langsung mengamalkan perintah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para ulama ussalaf. Mereka tidak ada yang fanatik kepada mereka tidak ada yang tetap pada satu pendirian, pada satu pendapat ketika mereka mengetahui pendapat mereka bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kesepakatan seluruh para ulama, di antaranya imam-imam madhab yang empat, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik rahimahumullahu taala, mereka semua sepakat untuk menyatakan idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih sebuah hadis, itulah madhabku, itulah pendapatku. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat beliau dalam permasalahan ini sangat banyak, ucapan beliau yang diriwayatkan tentang kewajiban komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan beliau yang masyhur, beliau mengatakan ajma'al muslimun ala annahu la yahillu li ahadin idza ajma'al muslimun ala annahu la yahillu li ahadin ayyada'a qawla rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Sepakat kaum muslimin, ya, sepakat kaum muslimin, idza stabanat la yahillu li ahadin idza stabanat sunnat rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyada'aha li qawli ahad minan nas, tidak dihalalkan bagi siapapun apabila telah jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia meninggalkannya karena ucapan seseorang dari manusia. Entah itu ucapan kiai, entah itu ucapan ustaz, entah itu ucapan yang dianggap sebagai seorang filosof, entah itu ucapan siapa saja, meskipun dianggap itu ucapan seorang wali, namun banyak dari mereka yang menisbatkan kepada mazhab Syafi'i, mereka justru menyelisihi perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i tidak pernah memerintahkan kepada yang berpegang dengan mazhabnya untuk fanatik kepada mazhabnya. Tidak pernah. Bahkan beliau perintahkan untuk melemparkan pendapat beliau ke dinding apabila dia mengetahui bahwa ucapan Imam Syafi'i menyelisihi perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa lam yakun as-sahabatu yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza amara bi amrin. Demikian pula halnya para sahabat. Mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah memerintahkan satu perintah, hal huwa lil ijabi aw lil istihbab? Apakah perintah ini untuk menunjukkan hukum wajib atau hukum mustahab, dianjurkan saja tapi enggak wajib? Nah, ini juga nasihat dari beliau rahimahullahu taala, bahwa apabila telah datang kepada kita satu riwayat yang riwayat ini sahih, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan terhadap satu perkara, maka yang wajib bagi seorang muslim menunjukkan sikap ketundukan dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha untuk mengamalkannya. Dia berusaha untuk mengamalkannya. Jangan dipertanyakan dulu, itu perintah untuk wajib apa untuk sunnah ya? Wajib atau mustahab saja, enggak wajib. Jangan itu dulu yang dibahas. Yakini dulu bahwa itu adalah sunnah. Itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita apabila datang satu perintah dari orang yang sangat kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang misalnya tatkala istrinya mengatakan kepadanya, tolong belikan saya ini, belikan saya itu. Sebagai wujud cintanya dia kepada istrinya, kira-kira apa yang dia lakukan? Oh ya, sebentar, sabar, segera. Kan gitu. Dia berusaha untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dia merasa sedih kalau dia enggak mampu mewujudkan. Lah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Tidak beriman salah seorang kalian. Subhanallah. Seorang mukmin sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dalam hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini sikap seorang mukmin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semestinya ketika datang kepada satu perintah dari Nabi alaihi salat wasallam, maka dia berusaha menghidupkan. Dia berusaha mengamalkannya. Terlepas dari hukum apakah itu wajib atau mustahab. Jangan begitu datang perintah, maka dia langsung pertanyakan, itu perintah menunjukkan wajib atau mustahab? Artinya kalau disampaikan kepadanya bahwa hukumnya mustahab, oh mustahab saja, sunnah saja, itu gak apa-apa berarti. Jadi dia kembalikan kepada definisi usul. Apabila dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mengapa. Hah? Oh gak mengapa berarti, mustahab saja. Akhirnya turun tingkatan, padahal itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya yang pertama kali ketika datang perintah semangat, bersemangat untuk menghidupkan. Ini wujud kecintaan seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sunnahnya. Jadi para sahabat mereka tidak bertanya kepada Nabi tatkala datang satu perintah apakah itu menunjukkan wajib atau mustahab. Wa innama yamtathiluna duna ay yastafsilu wa yasalu. Namun mereka segera menjalankan tanpa mereka meminta rincian dan tanpa mereka bertanya dengan pertanyaan wajib atau mustahab. Wa li hadza minal mu'sif. Oleh karena itu merupakan hal yang sangat disayangkan. Anna ba'dhan nas idza sami'a amra ar-rasul qala hal huwa lil ijabi aw lil istihbab. Bahwa ada sebagian kaum muslimin kalau dia mendengarkan perintah Rasul maka dia mengatakan itu untuk wajib atau mustahab ya. Kalau dijawab kepadanya itu menunjukkan wajib maka dia ogah-ogahan untuk menjalankan. Kalau diterangkan kepadanya oh itu mustahab, oh mustahab saja. Akhirnya direndahkan kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau subhanallah kaifa hadza? Bagaimana orang seperti ini? Kaifa nastafsil hadzal istifsal? Bagaimana mungkin kita meminta rincian seperti ini? Wallahu yaqul, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Jadi, sikap yang pertama yang harus menjadi pijakan seorang mukmin tatkala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya. Yang pertama adalah dia berusaha untuk menghidupkan dan mengamalkan sebagai bentuk ketaatan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah. If'al ma umirt. Kerjakan dulu apa yang diperintahkan kepadamu. Fa in kana ala sabilil ijab faqad abra'ta dhimmatak. Kalau ternyata perintah itu menunjukkan wajib, berarti engkau sudah bebas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab karena engkau telah mengamalkan. Wa in kana ala sabilil istihbab faqad ataita ma fihi al ajr. Kalau ternyata perintah itu menunjukkan mustahab, berarti engkau telah mendapatkan pahala, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa la yumkinu an yuthbita ahadun anna ashabah kanu idza amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrin. Dan tidaklah mungkin tatkala seseorang, tidak mungkin ada seseorang yang mampu mendatangkan hujjah bahwa para sahabat mereka dahulu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka satu perintah lalu kemudian mereka mengatakan ahada ala sabilil wujub am ala sabilil istihbab, apakah ini menunjukkan wajib atau menunjukkan mustahab? Itu enggak ada. Ya, enggak ada. Begitu datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka enggak mempertanyakan ini wajib ataukah mustahab. Namun yang ada mereka bersemangat untuk menghidupkan, bersemangat untuk mengamalkannya. Jangankan tentang satu perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu para sahabat bersemangat untuk mengikuti kebiasaan beliau. Apa sandal yang beliau pakai? Bagaimana cara beliau berjalan? Ini para sahabat. Di antara mereka sangat bersemangat untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikenal sangat bersemangat untuk mengikuti bahkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Af'al jibilliyah. Yang itu merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada asal hukumnya tidak bersifat ibadah namun ditiru pula oleh Abdullah bin Umar. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang sifatnya mustahab apalagi wajib, perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ada sebaliknya. Yang ada dari para sahabat sebaliknya. Ya. Semangat para sahabat untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat para sahabat untuk menghidupkan apa yang disyariatkan. Sampai meskipun kadang-kadang saking semangatnya para sahabat mereka sampai kepada tingkat berlebihan sehingga ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kejadian tiga sahabat yang mendatangi sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Bagaimana sih ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka disampaikan kepada mereka, "Begini cara ibadahnya Nabi alaihi salatu wasallam." Faka'annahum taqalluha. Mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit. Subhanallah. Mereka menganggap ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hal ibadah beliau menghabiskan usianya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun di malam hari ibadah. Demikian pula berkumpul dengan keluarganya. Beliau adalah seorang yang paling baik dalam bergaul dengan keluarganya. Berpuasa di siang hari, berdakwah. Beliau menghabiskan umurnya dalam ibadah. Sahabat ini tatkala mendengarkan ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan, "Wah, sedikit sekali." Lalu kata mereka, "Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa beliau telah diampuni yang dahulu dan yang akan datang." Akhirnya salah seorang mereka mengatakan, "Kalau begitu saya ingin sholat terus menerus. Saya tidak akan tidur di malam hari." Yang satunya lagi mengatakan, "Saya akan berpuasa setiap hari. Saya tidak akan berbuka dalam sehari pun." Yang satunya lagi mengatakan, "Saya tidak akan menikahi para wanita. Ingin sibuk ibadah saja." Dianggap bahwa berkeluarga itu menyibukkan. Saya tidak akan menikahi wanita. Berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menegur mereka. "Fa wallahi inni la atqakum wa akhsyakum billah. Aku ini orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Akan tetapi aku salat dan aku istirahat. Aku berpuasa, aku berbuka dan aku menikahi para wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk dari umatku." Ini para sahabat. Semangat mereka untuk beramal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merem mereka. Menghentikan mereka pada saat mereka hendak melakukan sesuatu yang berlebihan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka tentang diwajibkannya berpuasa, apa yang dilakukan sebagian para sahabat? Semangatnya mereka berpuasa sampai mereka berpuasa wisal. Menyambung puasa hari ini dengan hari yang berikutnya. Tanpa makan di malam hari. Tanpa berbuka puasa. Tanpa makan sahur. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Jadi yang ada sebaliknya. Ya. Sikap para sahabat. Semangat mereka untuk mengamalkan Islam. Mengamalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi dalam hal perintah. Tidak didapatkan bahwa para sahabat mempertanyakan. Apakah perintah ini hukumnya wajib atau mustahab? Naam idza asyara alaihi min nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau memang ada tatkala nabi memerintahkan suatu tapi perintah bukan yang sifatnya perintah secara syar'i. Namun perintah yang sifatnya memberi masukan, ya, mengajak bermusyawarah, nah, itu ada. Terkadang para sahabat mempertanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Wasallam menetapkan satu keputusan. Maka di antara mereka ada yang menanyakan, apakah ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala atau ini dari pendapat pribadimu sebagai manusia biasa? Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya sebagai manusia biasa, ini pendapat saya, maka para sahabat mereka pun mengutarakan pendapat mereka, dan itu banyak sekali kejadian menerangkan hal tersebut dalam peperangan-peperangan. Ya. Nah, ini boleh dan ini para sahabat melakukannya. Ya, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan sesuatu, ya, yang itu bukan bersifat wahyu, bukan perintah secara syar'i, namun dari sifat pribadi beliau yang bersifat syura, yakni mengajak untuk berdiskusi, mengajak untuk mengarahkan pada yang baik menurut pendapat beliau. Kata beliau, "Idza asyara alaihim Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huna qad yastafsilun." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi masukan kepada mereka. Nah, ini yang kadang para sahabat mereka merinci, mereka mempertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fi haditsi Barirah radhiyallahu anha wa kanat amatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Barirah. Barirah ini seorang budak wanita, budak mukatibah yang kemudian dibebaskan dari perbudakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dia dahulu seorang budak. Tazawwajaha rajulun yusamma Mughitha. Ya, dahulu dia dinikahi oleh seorang lelaki, jadi sama-sama budaknya, yang bernama Mughith. Mughith. Fa'a'taqadha Aisyah radhiyallahu anha. Maka Barirah ini yang kemudian dijadikan sebagai mukatibah dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dibeli oleh Aisyah dari tuannya lalu kemudian dibebaskan. Falamma ataqadha, maka tatkala Aisyah membebaskan Barirah dari perbudakan, nah berarti kan sudah berbeda statusnya. Yang tadinya suami istri budak, sekarang istri merdeka, suaminya masih budak. Suaminya masih budak, Barirah sudah merdeka. Telah dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sudah enggak sekufu dalam hal ini. Khayyarahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina an tabqa ma'a zawjiha fakhtarat faskhan nikah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepadanya pilihan. Ya, kalau kamu mau tetap tinggal sama suami silakan. Ya, cuman secara status yang ini budak, yang ini merdeka. Beda statusnya, iya kan? Nah. Atau kalau engkau ingin melakukan fasakh, yakni dengan bebasnya kamu berhak berpisah, pisah, enggak apa-apa. Tidak mengapa yang demikian. Lalu kemudian Barirah memilih pisah. Membatalkan pernikahan. Menghapuskan hukum akad pernikahan tersebut. Fatamassaka biha zawjuha radhiyallahu anha wa tashabbatha biha. Ternyata kejadian ini menyebabkan suaminya bersedih, ya. Maka dia selalu berusaha untuk mempertahankan tali pernikahan dengan Barirah. Ya. Wa tashabbatha biha, dia sangat bergantung kepada Barirah. Wa ja'ala yutabi'uha fi aswaqil Madinah yabki, sampai-sampai mantan suaminya ini itu mengikuti Barirah di pasar-pasar Madinah sambil nangis. Mana Barirah, mana Barirah gitu. Ya, cari, minta supaya jangan berpisah gitu. Ya. Sampai seperti itu. La'allaha tarji'u qarariha, masih berharap semoga saja Barirah ingin merujuk kembali. Ya. Tidak melepas tali pernikahan tersebut. Walakinnaha abat radhiyallahu anha. Akan tetapi Barirah enggan. Dia tetap memilih berpisah. Fa asyara 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tarji'a ila zawjiha Mughith. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi masukan. Nah, ini. Jadi mengajak musyawarah, memberi masukan, memberi ide kepada Barirah. Ya. Alangkah baiknya kalau engkau kembali saja kepada suamimu Mughith itu. Faqalat, maka Barirah pun mengatakan, subhanallah, Barirah ini wanita yang cerdas. Dia mengatakan, ya Rasulullah, in kunta ta'muruni fasam'an wa ta'ah, wa in kunta tushiru alayya fala raghbata li fi. Wahai Rasulullah, kalau memang ini perintah, engkau memerintahkan aku, maka saya mendengar. Mendengar dan taat. Sudah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ini adalah merupakan ide, ini adalah merupakan masukan darimu kepadaku wahai Rasulullah, engkau mengajakku bermusyawarah, fala raghbata li fi, maka saya sudah tidak punya hasrat lagi kepadanya. Tidak punya keinginan untuk kembali. Nah, jadi subhanallah, Barirah wanita yang cerdas. Sampai dia pertanyakan, kalau ini memang perintah secara syar'i engkau perintahkan, saya akan taat. Sebagai bentuk ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani para sahabat menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hatinya merasa berat, mau kembali kepada Mughith, budak, berat dia untuk kembali. Tapi dia menyatakan kalau memang itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan taat. Tapi kalau hanya sekedar isyarah, beri masukan, maka saya sudah tidak punya keinginan lagi. Fahuna yaridus su'al. Maka di sini kata beliau timbul sebuah pertanyaan. Li'annahu law kana amran lam tathaltuhu. Amma idza kana masyurah fala na'am. Li'annahu law kana amran lam tathaltuhu. Amma idza kana masyurah fala an taqbal wala an la taqbal. Ya, sebab kalau itu memang merupakan perintah, ya, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Barirah pasti mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau itu masyurah, masukan, ide, saran, maka baginya, yakni bagi Barirah, dia bisa menerima dan bisa pula untuk tidak menerima. Wal muhim, dan yang terpenting dalam hal ini kata beliau rahimahullah, anni ansahu ikhwani talabatul ilm. Aku menasihati saudara-saudaraku para penuntut ilmu. Idza warada alaihim amru min Allah wa rasulih. Apabila telah datang kepada mereka perintah dari Allah dan Rasulnya, alla yastafsilu. Jangan mereka mempertanyakan wajib atau mustahabnya. Yang pertama kali yang harus menjadi sikap mereka adalah menerima. Kama qala Allah azza wa jall, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan kaum mukminin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghakimi mereka, maka mereka segera menyatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar dan kami taat. Barirah tidak lagi menyatakan kalau ini perintah dari ya Rasul, apakah perintah ini wajib atau perintah mustahab? Enggak. Dia hanya menyatakan kalau memang ini perintah, engkau yang memerintahkan aku wahai Rasul, fasam'an wa ta'ah. Saya mendengar dan taat. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, telah menetapkan satu perintah, lalu kemudian dia memilih alternatif yang lain dari urusan mereka, meninggalkan ketetapan Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini tidak sepantasnya bagi seorang mukmin. Jadi ini sikap yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. sebagai bentuk pengagungan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau. Segera amalkan apabila datang kepada kita perintah. Ya, meskipun kita tidak mengetahui hukumnya wajib atau mustahab, kita berusaha untuk mengamalkannya. Naam, idza tawarrata al-insanu bil mukhalafah. Kata beliau, iya. Apabila seseorang terjatuh dalam sikap mukhalafah, menyelisihi perintah. Nah, sekarang bukan kita. Adapun kita sebagai seorang muslim yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul, memuliakan dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu datang perintah maka kita mengucapkan sami'na wa ta'ana, berusaha untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini permasalahan yang lain. Apabila kita melihat seseorang, orang ini terjatuh ke dalam sikap menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini baru kita mempertanyakan, fahina idzin yas'al. Tatkala kita melihat seseorang dia terjatuh dalam menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dia pertanyakan. Idza kana al-amru lil wujub wajaba ay yuhditha taubatan li hadhihi al-mukhalafah. Apabila perintah itu menunjukkan wajibnya, maka wajib bagi orang ini yang meninggalkan perintah ini untuk segera bertaubat, karena dia menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika itu wajib, meninggalkan wajib itu maksiat. Li'anna tarkal wajibi maksiyah. Karena meninggalkan perbuatan yang hukumnya wajib itu adalah kemaksiatan. Wa idza kana lil istihbab fal amru fihi hayyin. Tapi kalau perintah itu menunjukkan mustahab, menunjukkan mustahab, maka al-amru fihi hayyin. Permasalahannya ringan. Ya, dia tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang sifatnya maksiat atau haram. Sebab dia hanya meninggalkan sesuatu yang hukumnya mustahab. Amma qablu, adapun sebelumnya, yakni sebelum terjatuh dalam kesalahan, faj'al sadraka munsyarihan wasi'an li awamirillahi wa rasulih. Maka hendaknya persiapkan dirimu, jadikan dadamu itu lapang untuk menerima perintah Allah dan Rasulnya. Wa qul sami'na wa ata'na, dan katakanlah kami mendengar dan kami taat. Waf'al, dan kerjakan. Hadha huwa alladhi yanbaghi lil insan alladhi yuridu tahqiqa imtithali amrillah tabaraka wa ta'ala wa rasulih. Maka inilah yang sepantasnya bagi seseorang yang menghendaki untuk mewujudkan perintah, mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Demikian pula, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada satu keadaan yang juga penting untuk kita perhatikan. Pada saat kita mengetahui adanya perselisihan di kalangan para ulama tentang satu hukum, antara pendapat yang mengatakan wajib dengan pendapat yang mengatakan tidak wajib, antara pendapat yang mengatakan wajib dan pendapat yang mengatakan ini tidak wajib, lalu kita mendapati ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita berpendapat tidak wajibnya, namun tidak sepantasnya kita memudah-mudahkan meninggalkan perkara tersebut, karena di situ ada perintah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Seperti misalnya hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, jangan dia duduk hingga dia mengerjakan sholat dua rakaat, tahiyatul masjid. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, falyarka rakaataini qabla yajlis, hendaknya dia mengerjakan dua rakaat sebelum dia duduk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid wajib atau mustahab? Antara pendapat yang mengatakan wajib, antara pendapat yang mengatakan mustahab. Lalu setelah kita membahas, lalu kemudian kita condong untuk mengatakan, oh ini hukumnya mustahab dan tidak wajib. Misalnya, hukumnya mustahab dan tidak wajib. Namun bukan berarti mustahab kita menyepelekan, masuk masjid langsung duduk. Ya, dengan alasan ketika ditanya kok enggak tahiyatul masjid, mustahab. Ya, kayak disepelekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Keluar dari perselisihan di kalangan para ulama adalah satu yang dipuji, satu hal yang dianjurkan. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini juga merupakan hal yang hendaknya kita perhatikan. Meskipun kita berpendapat mustahab, bukan berarti kita menyepelekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa inna minal muhimmi jiddan ay yafham al insanu ma'ani an nusus wa muqtada al haqa'iq al syar'iyyah wal qara'in al mar'iyyah hatta la yazilla wa yahlik. Juga merupakan hal yang penting untuk difahami oleh seseorang. Seorang muslim memahami makna-makna yang terdapat di dalam nas-nas dari dalil-dalil kitabullah dan sunnah. Dan penunjukan hakikat-hakikat syar'i dan qarinah-qarinah yang diperhatikan. Hatta la yazilla wa yahlik, agar kemudian dia tidak tergelincir salah dalam memahami dan menyebabkan dia binasa. Fa inna minan nasi man huwa harisun ala tiba'ir rasul sallallahu alaihi wa sallam lakin yaf'alu ma yadhunnuhu sawaban wa laysa bisawab. Di antara manusia ada yang semangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia melakukan sesuatu yang dia menyangka itu benar, namun itu tidaklah benar. Nah, ini juga peringatan dari beliau bahwa kecintaan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat kita untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kita harus teliti pahami sunnah itu dengan pemahaman yang benar dan terapkan sunnah itu pada penerapannya yang sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian jangan sampai kita menyangka bahwa itu sunnah ternyata bukan sunnah. Kita menyangka bahwa amalan kita ini sudah sejalan dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak. Disebabkan karena kesalahan kita dalam memahami. Walihada amthilatun katsirah. Dan dalam hal ini banyak sekali contoh yang bisa kita jadikan sebagai permisalan dalam hal ini. Minha, di antaranya. Ini beliau menyebutkan contohnya. Ma nushahidu min ba'dhin nas fi sholati hina yaqumu min at-tashahhudil awwal. Apa yang dilakukan, apa yang kita saksikan sebagian kaum muslimin, sebagian manusia di dalam salat ketika bangkit dari tasyahud pertama. Ketika bangkit dari tasyahud pertama, annahu yarfa'u yadayhi wa huwa jalisun qabla an yastatimma qa'iman. Bahwa dia mengangkat kedua tangannya dalam keadaan duduk sebelum dia tegak berdiri. Jadi setelah tasyahud pertama, ya, sebelum dia berdiri dia sudah angkat tangan duluan. Baru naik berdiri menuju rakaat yang ketiga, dia sudah enggak angkat tangan lagi. Maka dia langsung meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Angkat tangannya sudah duluan ketika duduk. Ya. Kata beliau, kita menyaksikan ada sebagian demikian. Wa yadhunnu dzalika huwa sunnah. Dia menyangka itulah yang sunnah. Dia menyangka itulah yang sunnah. Walakinna sunnata khilaf dzalik. Padahal yang sunnah menyelisih hal itu. As-sunnah Allah yarfa'a yadaihi illa idza qama. Yang sunnah bahwa dia tidak mengangkat kedua tangannya kecuali apabila dia telah berdiri. Kama ja'a dzalika fi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, dalam hadis Abdullah bin Umar itu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, ya. Disebutkan dalam riwayat tasub wa idza qama minar raka'atain rafa'a yadayhi. apabila beliau berdiri dari dua rakaat, ini setelah tasyahud pertama, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Beliau mengangkat kedua tangannya. Nah, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, idza qama, bahwa di sini disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar, apabila berdiri, jadi sudah berdiri. Nah, namun apa yang beliau sebutkan ini pada hakikatnya memang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Ya. Masing-masing berijtihad. Kita tidak mengingkari bahwa ada sebagian para ulama yang melakukan hal tersebut, dan ini ijtihad tentunya. Ya. Tidak boleh juga kemudian kita menyesatkan orang yang menyelisih kita dalam perkara ijtihad seperti ini. Yaitu pada saat dia selesai tasyahud pertama, dia angkat tangan. Ketika duduk, kemudian setelah itu berdiri. Pada saat berdiri tidak lagi mengangkat tangannya. Dan juga hujahnya hadis ini Ibnu Umar. Di mana letak perbedaannya? Perbedaan dalam hal memahami. Jumhur ulama, mereka memahami bahwa yang dimaksud idza qama yaitu kalau sudah berdiri, bukan ketika duduk. Bukan ketika duduk. Nah, sebagian memahami bahwa yang dimaksud idza qama ay idza arada ay yaquma. Apabila ingin berdiri. Dan itu juga merupakan uslub yang ma'ruf dalam bahasa Arab. Kadang-kadang disebutkan dalam fi'il madhi sesuatu yang telah lampau, tapi maksudnya kehendak, berkeinginan. Seperti misalnya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Idza qara'at, kalau kita terjemahkan qara'ta di sini fi'il madhi, apabila engkau selesai membaca Qur'an, baru kamu berta'awudz, ya kan? Padahal maksudnya apa? Ai idza aratta an taqra. Apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an Karim, ta'awudz didahului dengan berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Idza dakhala ahadukumul khala. Apabila dakhala, kalau diterjemahkan fi'il madhi, apabila telah masuk. Berarti mengucapkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, setelah masuk ke dalam WC, ya kan? Padahal yang dimaksud idza arada. Apabila ingin masuk. Bahkan dalam riwayat Ibnu Umar, ya, ketika disebutkan ruku, wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Ketika ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Kalau difahami fi'il madhi, ya, secara zahir berarti ruku dulu baru mengangkat dua tangan. Padahal yang dimaksud apabila hendak ruku. Ya. Oleh karena itu wallahu taala alam, berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar ini tidak begitu jelas. Sebab hadis Ibnu Umar itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan yang dimaksud setelah berdiri, ada pula kemungkinan ketika akan berdiri. Dari hadis yang sama. Namun ada riwayat, wallahu ta'ala alam, yang saya memandang ini lebih jelas. Riwayat ini. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه ويصنع ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد فإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك فكبر نعم ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير. طيب. Disebutkan dalam riwayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau apabila berdiri untuk mengerjakan salat wajib, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Dan beliau melakukan itu idza qada qira'atahu. Beliau juga melakukan hal itu, yakni mengangkat kedua tangannya apabila beliau selesai membaca wa arada ayyarka'a. Dan ingin ruku. Ingin ruku. وَيَسْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. Dan beliau melakukan itu pula, mengangkat kedua tangan ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Wala yarfa'u yadayhi fi syai' min salatihi wa huwa qa'id. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya sedikit pun dalam salatnya dalam keadaan beliau duduk. Dalam keadaan beliau duduk, beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Kemudian fa idza qama min sajadataini rafa'a yadayhi kadzalik. Apabila beliau berdiri dari dua rakaat, ya, sajadatain rakaatain, maka beliau mengangkat kedua tangannya demikian pula. Ya, maka di sini ada dua qarinah yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya setelah sempurna berdiri, bukan pada saat duduk. Qarinah yang pertama ketika disebutkan wa huwa qa'id. Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya sedikit pun dari salatnya dalam keadaan beliau duduk. Dalam keadaan beliau duduk. Sehingga kalau seorang setelah tasyahud dia mengangkat kedua tangannya, berarti dia menyelisih hadis ini. Dia mengangkat tangannya dalam keadaan duduk. Kemudian ditegaskan lagi, fa idza qama, apabila berdiri. Ketika disebutkan ruku, arada ayyarka, ketika hendak ruku. Ya, menunjukkan bahwa mengangkat tangan pada saat ruku, ketika hendak ruku. Dan pada saat berdiri, ketika idza qama, apabila dia telah berdiri. Naam. Ayub. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi. Semisalnya, wa yasna'u mithla dzalika idza qada qira'atahu wa arada an yarka' wa yasna'uhu idza rafa'a min ar-ruku' wa la yarfa'u yadayhi fi syai' min salatihi wa waqad wa idza qama min as-sajdatain rafa'a yadayhi. Ya, apabila beliau bangkit dari dua rakaat, maka beliau ini dalam riwayat Abu Daud. Maka apabila beliau bangkit dari dua rakaat, maka beliau mengangkat tangannya. Nah, apabila berdiri dan bertakbir. Abu Daud, berkata Abu Daud dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi ketika menerangkan tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama min ar-rak'atain kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibaihi kama kabbara 'inda iftitahi shalah." Nah, ini lebih jelas lagi. Ya, disebutkan, diterangkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Idza qama min ar-rak'atain, apabila berdiri dari dua rakaat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Hatta yuhadhi bihima mankibaihi, sehingga sejajar dengan kedua pundaknya. Kama kabbara 'inda iftitahi shalah. Seperti pada saat beliau bertakbir ketika membuka salat. Mengawali sholat. Gimana ketika bertakbir membuka sholat? Angkat tangan ketika berdiri. Lalu kemudian bertakbir. Maka demikian pula pada saat seorang bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, dia mengangkat tangannya dan bertakbir pada saat dia berdiri. Pada saat dia sudah dalam keadaan berdiri. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhasil apa yang disebutkan oleh beliau, ini termasuk di antara permasalahan khilaf yang terjadi di kalangan para fuqaha. Baik, saya kira sampai di sini insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan dari akhwat. Maaf, saya ingin menanyakan etika wanita menuntut ilmu. Saya berencana mondok di luar kota. Tapi sebenarnya di daerah saya sudah ada pondok putri bermanhaj salaf. Apakah tidak bertentangan dengan adab syar'i bagi wanita? Karena saya pernah membaca bahwa wanita salaf tidak diketahui rihlah untuk menuntut ilmu. Jazakumullah khairan. Iya. Sebaiknya wanita menuntut ilmu di negeri atau di kampung di mana dia tinggal. Tidak keluar melakukan perjalanan safar tanpa ditemani dengan mahram. Dan bukan dari manhajus salaf membawa anaknya atau membawa saudara perempuannya ke satu daerah, ya, dengan tujuan untuk menuntut ilmu lalu kemudian ditinggalkan. Ini tidak dikenal di kalangan para ulama salaf. Yang ada para wanita menuntut ilmu di kampung halamannya sendiri. Ya, di antara mereka ada yang menuntut ilmu di rumahnya, dibimbing oleh orang tuanya, Naam, mengajarinya Al-Quranul Karim, mengajarinya Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para ulama yang ada di kampungnya tersebut tanpa harus dia melakukan perjalanan safar. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan Ustaz, salat witir itu dikerjakan 3 rakaat atau 1 rakaat? Misalnya salat tarawih 2 rakaat selama 5 kali tambah witir 1 rakaat, atau salat tarawih 2 rakaat selama 4 kali tambah 3 witir. Di antara kedua ini mana yang lebih afdal? Jazakumullah khairan. Semuanya boleh dan semuanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dia telah mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan itu yang dianjurkan pula oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ana mau tanya, apakah boleh menggosok gigi pada saat kita berpuasa? Jazakumullahu khairan. Apabila yang dimaksud menggosok gigi dengan menggunakan siwak, maka itu sunnah. Menggunakan batang siwak, bukan menggunakan pasta yang judulnya siwak. Ya, tapi menggunakan batang siwak. Itu sunnah. Tidak mengapa insyaAllah ta'ala, dan tidak membatalkan puasa. Dan tidak dimakruhkan sama sekali. Meskipun terasa ada rasa-rasanya. Tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Sebab tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dahulu kebiasaan mereka bersiwak. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Kalaulah tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak mengerjakan salat. Adapun jika yang dimaksud di sini sikat gigi, seorang menggosok gigi dengan sikat gigi, maka kalau sekedar sikat gigi saja tanpa ada campurannya pun tidak mengapa. Keadaan yang ketiga, seorang menggosok giginya menggunakan sikat gigi dengan pastanya. Nah, ini apa hukumnya? Ya, menggunakan pasta. Ini apa hukumnya? Pada asalnya tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang jelas. Yani tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya puasa seorang yang menggunakan pasta tersebut. Selama dia tidak menelannya, selama dia tidak sengaja untuk mencicipi sampai ke masuk ke dalam tenggorokannya, maka ini asalnya tidak membatalkan puasa seseorang. Namun para ulama menasihati hendaknya menjauhi, ya. Menjauhi karena dikhawatirkannya, disebabkan karena aromanya yang sangat kuat, dikhawatirkan jangan sampai ada yang masuk ke dalam ke dalam kerongkongannya yang menyebabkan puasanya batal, sehingga meninggalkan wallahu ta'ala alam lebih baik. Tapi kalau dia melakukan, maka selama dia tidak menelannya, maka tidak membatalkan puasanya wallahu a'lam. Afwan, ana pernah dengar bahwa boleh sambil membaca Quran ketika sholat. Apakah ini diperbolehkan? Khususnya jika sholat malam ingin membaca surah yang panjang. Jazakumullah khairan. Yang afdal membaca apa yang dihafal. Yang afdal membaca apa yang dihafal. Meskipun pada sholatul lail. Pada sholatul lail. Kalau hafalannya hanya juz amma, ya bacalah seputar juz amma. Juz amma untuk sholatul lail. Tapi kalau seorang ingin membaca dengan mushaf, seorang imam misalnya, dia ingin membaca dengan mushaf, apa hukumnya? Ya, memang dilakukan oleh sebagian para salaf seperti Maula Aisyah Dzakwan, yang ketika dia mengerjakan salatul lail mengimami kaum muslimin, beliau membaca dengan mushaf. Beliau membaca dengan mushaf. Demikian pula yang disebutkan oleh Az-Zuhri, kalau enggak salah Az-Zuhri atau Ibn Sirin, beliau mengatakan kana khiyaruna yaqra'una bil mushahif, bahwa orang-orang pilihan dari kami mereka membaca di dalam salat dengan mushaf. Dengan mushaf, maka seorang apabila membacanya dengan mushaf, dia sebagai imam membacanya tidak mengapa insyaallah taala. Syekh Ibnu Baz juga membolehkan, namun kalau dia membaca dengan hafalannya tentu yang demikian lebih afdal. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana menyikapi acara ba'da Id yang menjadi kebiasaan masyarakat awam, yakni halal bihalal, dan apa maksud arti kalimat tersebut sebenarnya? Saya enggak tahu apa ini pengertian halal bil halal, halal dengan halal, al halal dengan halal. salamannya dengan wanita yang bukan mahram. Gimana itu? Ya, campur aduk, ikhtilat dan seterusnya. Ini secara syar'i tidak dikenal istilah syar'i yang disebut al-halal bil halal. Ya, al-halal bil halal. Naam, itu tidak dikenal. Tidak diketahui dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para ulama salaf mengistilahkan. Saya juga tidak pernah dengar di Arab itu istilah halal bihalal, tidak pernah dengar. Taunya di Indonesia ini, ya. Nah, halal bihalal. Kemudian melihat kenyataan yang terjadi adalah kemaksiatan. Ya, campur aduk laki perempuan, ya. Intinya adalah tujuannya bermaaf-maafan, mohon maaf lahir batin, atas segala kesalahan. Terus jabat tangan dengan perempuan. Gimana itu mohon maaf lahir batin, maafkan kesalahan dia berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini bukan halal bil halal, ini halal bil haram. Ini mestinya disebut al halal bil haram, mencampur adukkan yang halal dengan yang haram, ya. Dengan istilah silaturrahim lah, dengan istilah untuk macam-macam maaf-maafan dan seterusnya. Ini pencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.